Membahas taman-taman di kota Bandung belum lengkap jika kita belum mengetahui apa itu ruang terbuka hijau. Untuk itu, mari dengarkan audio berikut ini. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah. Selain sebagai sarana lingkungan, juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 pasal 29 mengenai penataan ruang yang tertulis bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Eksistensi RTH saat ini menjadi kebutuhan yang krusial mengingat kian hari banjir kian menjadi masalah besar. Menurut Dedi Zulkaidi, ahli tata kota Institut Teknologi Bandung, RTH berpengaruh untuk meresapkan air dan dapat menangkal banjir. Seperti yang terjadi, akhir-akhir ini banjir melanda kota Bandung. Hal ini dikarenakan daerah resapan air yang kurang seperti RTH dan kawasan lindung yang semakin rusak. RTH tak akan berjauhan dengan istilah-istilah lain dalam pengetahuan tata ruang. Berikut istilah dan definisi lingkup RTH dikutip dari situs penataanruang.com. Pertama, koefisien daerah hijau atau KDH adalah angka presentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Kedua, koefisien dasar bangunan atau KDB adalah angka presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Ketiga, ruang terbuka non-hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. Keempat, garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ atau rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas. Kelima, jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan atau rumija maupun di dalam ruang pengawasan jalan atau ruasja. Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau. Lantas, apa sih fungsi sebenarnya dari RTH? Fungsi RTH dibagi menjadi dua, fungsi intrinsik dan fungsi ekstrinsik. Fungsi intrinsik alias fungsi ekologis dari RTH ialah memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota. Pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar. Sebagai penandu, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin. Sedangkan fungsi ekstrinsiknya adalah tempat rekreasi, tempat media komunikasi warga, tempat menggambarkan ekspresi budaya lokal, menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sebagainya, serta menambah nilai estetika suatu wilayah. Dalam suatu wilayah perkotaan, fungsi-fungsi ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati.